Dan aku di sini akan mengisyaratkan kepada kesimpulan-kesimpulan atau inti-inti dari maksud dan tujuan bab ini. Jadi beliau hanya membahas na'am beberapa adab-adab dalam membaca Al-Quran. Karohatul itolah, karena khawatir kepanjangan. Kalau dibahas semua sampai tuntas, khawatir kepanjangan. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, dan khawatir pembaca akan bosan atau jenuh ketika pembahasannya terlalu panjang atau kepanjangan. Maka penulis di sini akan meringkas tentang pembahasan adab-adab membaca Al-Quran. Fa'awwalu dzalik annahu yajibu 'alal qari'i al-ikhlas kama qaddamna. Dan yang paling pertamanya dalam adab-adab membaca Al-Quran adalah wajib bagi pembaca Al-Quran untuk mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qaddamna, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu tentang pentingnya ikhlasun niyah. Nah, mengikhlaskan amalan baca Al-Qur'annya diikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia atau pujian atau sanjungan atau yang semisalnya, melainkan wajib bagi pembaca Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran agar mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, pada pembahasan tentang ikhlas. Wa mura'atul adabi ma'al Quran. Kemudian yang berikutnya, wa mura'atul adab ma'al Qur'an, dan memperhatikan adab terhadap Al-Qur'an. Jadi ada adab-adabnya terhadap Al-Qur'anul Karim yang nanti akan disebutkan rinciannya satu persatu dengan ringkas. Fayambaghi an yastahdhira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Maka seyogianya pembaca Al-Quran dia menyadari bahwasannya ketika dia membaca Al-Quran, dia itu sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan diri, bahwasannya dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqra'a 'ala hali man yarallaha ta'ala, dan hendaknya dia membaca Al-Qur'an seperti orang yang sedang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Sehingga hendaknya yaqra ala haliman yarallaha ta'ala. Ketika dia membaca Al-Quran, maka kondisinya seperti orang yang sedang melihat Allah. Sehingga dia apa? Bisa khusyuk, konsentrasi, dan serius, fokus. Karena dia sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dia baca adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yakun yarah, dan jika dia tidak bisa membaca Al-Quran seakan-akan sedang melihat Allah, fa inna Allah ta'ala yarah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Nah, dan ini yang diistilahkan dengan apa? Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu engkau beribadah, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa innallaha yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini yang pertama kali diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Ya. Harus ikhlas, memperbaiki niat. Ya. Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian menghadirkan hati. Ya. Nah, yaitu dia sadar bahwasannya dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan sedang main-main, ya, tetapi sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah dia ketika membaca Al-Quran, na'am, seperti orang yang sedang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia tidak bisa seperti ini, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia. Ini yang hendaknya diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Kemudian faslun, pasal. Kita lanjut pada rincian-rinciannya. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawakan rincian-rinciannya dalam beberapa pasal. Faslun, pasal, itu pasal yang pertama dari bab yang kelima, yang keenam ini. وَيَنْبَغِي إِذَا أَرَادَ الْكِرَاءَةَ أَنْ يُنَظِّفَ فَمَهُ بِالسِّوَاكِ أَوْ غَيْرِهِ. Mulai merinci beliau tentang adab-adab membaca Al-Quran. Seyogianya, apabila seseorang hendak membaca Al-Quran, hendaklah dia membersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan benda yang lain. Nah, pasal ini membahas tentang disunnahkannya bersiwak, ya, sebelum membaca Al-Quran. Nah, yang demikian karena yang akan dia baca adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dia lakukan, ya, yaitu membaca Al-Quran, ini ibadah yang mulia. Ya. Dan hendaklah seseorang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berada di atas kondisi yang sempurna. Nah, suci dari najis, suci dari hadas, ya, yang nanti akan datang penjelasannya. Juga ini, nah, bersih badannya, termasuk mulutnya, ya, dengan cara memakai siwak, ya, atau dengan benda yang lain yang tujuannya sama, yaitu membersihkan gigi. Nah, disunnahkan bagi orang yang hendak membaca Al-Quran untuk bersiwak. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda idza qama yusalli atahul malak. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri menunaikan sholat, maka datang malaikat kepadanya. Faqama khalfahu yastami'u Al-Quran. Dan malaikat ini berdiri di belakangnya, di belakang orang yang sholat, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang sedang sholat ini. Wayadnu, dan dia mendekat, itu malaikat. Fala yazal yastami'u wayadnu, dan terus malaikat mendekat, mendekat. Terus malaikat mendengar bacaan tadi dan sambil mendekat, terus mendekat, hatta yadu'afahu alafi, sampai malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sedang membaca Al-Quran di dalam sholat tadi. Fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak. Maka orang tadi tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali dia membacanya di dalam rongga mulutnya malaikat. Nah. Hadis rawahu Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala. Asyahid, yang menjadi syahid adalah malaikat mendekat kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ya. Bahkan terus mendekat dan mendekat dan mendekat, ya, karena mendengar bacaan tadi, sampai meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, ya. Nah, sekarang kalau mulut orang yang baca Al-Quran bau, ya, kira-kira bagaimana? Hah? Malaikat mau mendekat? Nah, fa innal malaikata apa? Tata'adza kama yata'adza banu Adam. Kama tata'adza banu Adam, sesungguhnya malaikat itu terganggu, ya. Terganggu, ya. Sebagaimana anak Adam terganggu. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana kita kalau dekat dengan orang kemudian mulutnya bau, kita enggak senang, ya. Bahkan berusaha menjauh. Nah, atau menghindarlah, ya. Nah, agar tidak menghirup bau dari mulutnya. Nah, demikian pula malaikat, ya. Malaikat terganggu seperti terganggunya anak Adam. Nah, sehingga dilarang makan apa? Makan bawang putih atau bawang merah, ya. Kemudian datang ke masjid, ya. Nah, orang yang makan bawang putih, bawang merah mentah dilarang datang ke masjid. Man akala thauman aw basolan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka jangan dia mendekat tempat sholat kami. Jangan mendekat ke masjid. Kenapa? Masjid tempat berkumpulnya orang. Sedangkan makan bawang merah atau bawang putih menimbulkan bau yang tidak sedap, yang nanti akan mengganggu orang-orang yang berkumpul di masjid, dan sekaligus mengganggu para malaikat. Maka yang dianjurkan bagi mereka yang membaca Al-Quran, hendaknya bersiwak terlebih dahulu. Disunnahkan bagi mereka naam untuk bersiwak. Siwak, kalimat siwak, siwakun, ini kadang bermakna benda yang dipakai untuk bersiwak, dan juga kadang dipakai atau bermakna untuk perbuatan bersiwak. Jadi perbuatan dinamakan siwak juga, dan benda yang dipakai untuk menggosok gigi atau untuk membersihkan tadi juga dinamakan siwak. Bendanya dinamakan siwak, perbuatannya juga dinamakan siwak. Dan siwak secara istilah adalah istimalu udin au nahwihi fil asnan liidhabit taghayyur wa nahwi. Siwak adalah menggunakan batang pohon atau yang semisalnya untuk menggunakan pohon atau yang semisalnya pada gigi, itu dengan menggosoknya di gigi, liidhabit taghayyur, untuk menghilangkan naam at-taghayyur, menghilangkan bau yang tidak sedap, wa nahwihi dan yang semisalnya. Baik. Sehingga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini, seyogianya jika dia hendak membaca Al-Quran, hendaknya dia membersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan benda yang lainnya. Wal ikhtiyaru fi siwak an yakuna bi'udin min arak. Dan yang dipilih dalam siwak adalah menggunakan batang kayu arak. Batang kayu arok. Nah, insyaallah mafhum ya. Nah, batang kayu arok yang biasa digunakan untuk bersiwak. Ya. Dijual biasanya. Wa yajuzu bisairil idan. Dan boleh dengan seluruh jenis batang pohon. Ya. Yang dia memiliki serabut yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Namun yang paling afdol adalah batang kayu arok. Wabikul lima yunadzif. Dan boleh ya, bersiwak dengan semua benda yang bisa membersihkan. Baik. Seperti kalau sekarang apa dengan sikat gigi ya. Nah, yang jelas semua benda yang bisa membersihkan ini sama hukumnya dengan siwak. Wa bi kulli ma yunadzif kal khirqatil khashinah. Dan boleh dengan setiap benda yang bisa membersihkan gigi, kemudian boleh memberikan contoh seperti al khirqatil khashinah. Seperti kain yang kasar. Jadi kalau enggak ada siwak tadi atau enggak ada sikat gigi atau enggak ada batang pohon yang lain, ya, pakai kain kasar. Wal usnan, dan juga seperti menggunakan usnan yaitu tepi kain. Ya. Nah. Ujung kain, ya, mungkin ujung kain bajunya, ya, nah, atau selendangnya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, ya, dari semua benda yang bisa membersihkan gigi, boleh digunakan untuk bersiwak. dan yang paling afdolnya adalah siwak dengan kayu arok. Kemudian wa fi husulihi bil usbu al khashinah thalathatu aujuh li ashabi Syafi'i. Dan na'am, dalam pembahasan bolehnya bersiwak dengan jari tangan yang kasar, itu ada tiga pendapat. Nah, di kalangan para pengikut Asy-Syafi'i, di kalangan para pengikut mazhab Syafi'i, ada tiga pendapat boleh enggak bersiwak dengan jari-jari yang kasar. Asyharuha, yang paling masyhurnya dari pendapat Syafi'i adalah annahu la yahsul. Nah, bahwasannya ini tidak tercapai tujuannya. Tidak tercapai tujuan siwak kalau sekedar dengan jari-jari. Wasani, dan pendapat yang kedua, yahsul. Tercapai tujuan untuk bersiwak, ya, walaupun dengan jari-jari, tapi jari-jari yang kasar. Wasalis, dan pendapat yang ketiga, yahsul in lam yajid ghairaha wala yahsul in wajad. Akan tercapai tujuan siwak atau boleh bersiwak dengan jari-jari yang kasar apabila tidak mendapati benda yang lain. Enggak ada siwak, enggak ada gosok gigi, ya. Enggak ada kain, enggak ada ini dan itu. Nah, boleh pakai jari-jari tangan, tetapi harus jari-jari tangan yang kasar. Baik. Jika tidak mendapati benda-benda tadi yang lain. Wala yahsul in wajad, dan kalau ada benda-benda yang lain, ada siwak, ada gosok gigi, maka apa? Tidak boleh memakai jari-jari. Atau tidak akan tercapai tujuan siwak dengan jari-jari kalau ada naam siwak atau gosok gigi atau benda yang lainnya. Nah, ini ada tiga pendapat di kalangan Syafi'iyah. Nah, adapun kalau jari-jarinya jari-jari halus, ya, maka mereka berpendapat apalah yahsul, ya, tidak tercapai tujuan siwak. Ya, kalau jari-jarinya jari-jari yang halus. Baik. Kemudian wa yastaku ardon. Kita selesaikan dulu apa yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nanti tambahan-tambahannya insyaallah kita tambahkan. Wa yastaku ardon, dan hendaknya dia bersiwak ardon, bersiwaknya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ard namanya ini. Kalau menyamping lebar namanya apa? Tul. Wa yastak ardon mubtadi'an bil janibil aiman min fami, dan memulai bersiwaknya dari sisi mulut yang sebelah kanan. Nah, dari sisi mulut yang sebelah kanan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dari yang sebelah kanan. Ya. Ketika bertoharoh, ketika memakai sendal, ketika sisiran, ya. Nah, ketika apa lagi? Dan perkara-perkara yang lain. Nah. Fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusannya yang baik-baik, beliau menyukai mendahului yang kanan. Termasuk ini, ketika bersiwak, hendaknya dimulai dari sebelah mulut yang sebelah kanan. Wa yanwi bihil ityan bisunnah, dan dia ketika bersiwak berniat mengamalkan sunnah. Nah, inilah yang berpahala. berniat mengamalkan sunnah sehingga dia mendapat naam pahala mengerjakan sunnah. Nah, jadi bukan hanya sekedar kebiasaan, ya, naam rutinitas, ya, atau yang semisalnya tidak, tetapi dia meniatkan dalam perbuatannya bersiwak itu meniatkan mengamalkan sunnah, ya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia diberi pahala. Nah, mengikuti sunnah. Nah, kemudian dengan tangan kanan atau tangan kiri bersiwaknya, al-amru wasi', urusannya luas. Boleh dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri, tergantung mana yang mudah baginya. Kalau dia lebih mudah dengan tangan kiri, silahkan. Kalau dia lebih mudah dengan tangan kanan, silahkan. Nah, urusannya luas. Nah, gak ada larangan bersiwak dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Gak ada larangannya. Qala ba'dul ulama, kemudian selanjutnya berkata sebagian para ulama, yaqulu inda siwak, dia berkata atau berdoa ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah aku padanya. Naam, wahai zat yang paling rahmah, wahai zat yang paling rahmah. Baik, namun di sini tidak membawakan dalilnya, ya. Nah, tidak membawakan dalilnya sehingga tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus, naam, ketika bersiwak. Nah, adapun yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini, naam, hanya ijtihad sebagian ulama, ya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin, sehingga beliau mengatakan qala, berkata sebagian ulama. Kemudian beliau enggak mendatangkan dalilnya. Ini menunjukkan nah enggak ada doa khusus, ya, ketika bersiwak. Kemudian qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i, berkata al-Imam al-Mawardi rahimahullahu taala dari kalangan ulama Syafi'iyah. Kata beliau, yustahabbu an yastaka fi zahiril asnan. Disunnahkan untuk bersiwak, naam, pada gigi luar. Gigi luar itu gigi yang, naam, yang terlihat ini, yang di luar. Wa batiniha, dan juga gigi, sisi gigi yang, naam, dalam. Sisi gigi yang di dalam. Jadi disunahkan untuk menggosoknya, naam, di sisi bagian luar dan sisi bagian dalam. Itu maksudnya. Wa yumirru siwaka ala atrafi asnanihi, dan hendaknya dia melewatkan siwaknya pada ujung-ujung giginya. Gigi yang paling ujung, ya, juga digosok. Nah, wa karasihi adrasihi, dan juga dia menggosok kursi gigi gerahamnya, ya. Jadi selain bagian yang terlihat kemudian bagian dalam, tetapi juga kursi gerahamnya dan juga ujung gigi, ya. Wa sakfi halqih, bahkan naam juga menggosok langit-langit mulutnya. Nah, ataupun lisannya, ya, apa, lidahnya. Nah, imroron rofikon, namun kalau ini imroron rofikon, ya, dengan gosokan yang lembut. Nah, kalau untuk lidahnya sama naam tadi langit-langit, dengan gosokan yang lembut. Nah, karena kadang di langit-langit atau di lidah itu masih ada sisa-sisa makanan kadang, ya. Nah, yang menempel. Qalu, kemudian mereka juga berkata, wayam bagi an yastaka bi'udin mutawassit, dan seyogianya dia bersiwak dengan batang yang sedang. Dengan batang yang sedang. La syadidar, la syadida yubusa, tidak siwak yang sangat kering, ya. tidak dengan siwak yang sangat kering, wala syadidar rutubah, dan juga tidak dengan siwak yang sangat basah. Ya, tidak, tetapi yang pertengahan. Ya, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kalau terlalu kering juga enggak enak, ya. Nah, kalau basah sekali juga enggak enak. Nah. Fa in istadda yubsuhu layyanahu bil ma. Kalau seandainya siwaknya itu sangat kering, kering banget siwaknya. Biasa kan kayu kan kayak gitu, kalau disimpan enggak dipakai mengering dia kan. Nah. Kalau batang siwak tadi kering, layyanahu bil ma, maka dia lembutkan dengan air. Dicuci lagi dengan air, dibasahi, dilembutkan. Nah, kemudian dipakai. Nah, ini ketika memakai batang siwak tadi. Dan yang paling afdol adalah batang siwak arok. Wala ba'sa bi-istimali siwaki ghairihi bi-idznih. Dan boleh, tidak mengapa menggunakan siwak milik orang lain bi-idznih, dengan izinnya. Nah, dengan izinnya. Tentunya setelah dibersihkan ya. Setelah dibersihkan dan juga diizinkan oleh pemiliknya, maka boleh memakai atau meminjam siwak temannya. Nah. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin. Adapun apabila mulutnya itu terkena najis karena darah, ya, karena darah, nah, au ghairihi, atau yang lainnya dari jenis-jenis najis, ya, mulutnya bernajis misalkan. Nah, fa innahu yukrahu lahu qira'atul Qur'an qabla ghuslihi. Maka makruh baginya untuk membaca Al-Quran sebelum mencuci mulutnya. Nah, kalau mulutnya naam bernajis misalkan berdarah. Ini menurut pendapat yang naam darah tersebut hukumnya najis. Nah, namun yang sahih darah yang najis adalah darah apa? Darah masfuh. Ya, darah yang mengalir deras. Ya, baik ketika menyembelih hewan, maka darahnya itu darah masfuh, atau darah yang keluar dari tubuh hewan karena dilukai badannya misalkan sehingga darahnya mengalir deras, ini juga darah masfuh. Taib, adapun darah misalkan dari gusi keluar darah, ya, maka ini bukan najis. Bukan najis. Namun dianjurkan baginya ketika mulutnya berdarah, nah, dianjurkan baginya untuk berkumur-kumur, membersihkan terlebih dahulu, barulah dia kemudian membaca Al-Quran. Kemudian wahal yuhram, apakah haram orang yang mulutnya berdarah kemudian baca Al-Quran? Qala ar-ruwiyani min ashabi syafi'i an walidihi, berkata ar-ruwiyani dari kalangan ashab Syafi'i, dari bapaknya, dari orang tuanya, mengatakan yuhtamal wajhain wal asah la yuhram. Nah, dimungkinkan ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Wal asah, dan yang paling saya adalah tidak haram, hanya makruh. Nah, sehingga ketika mulutnya berdarah dan mau membaca Al-Quran, hendaknya berkumur-kumur atau membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Nah, tidak membaca Al-Quran kemudian dalam keadaan mulutnya belepotan darah. Nah. Baik. Selesai dengan ringkas tentang siwak. Selesai dengan ringkas tentang siwak, naam, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di sana ada naam beberapa tambahan ya tentang siwak. Nah. Namun kita azan dulu. Fadhil. Nah, kita lanjutkan. Sebagai tambahan faedah tentang masalah siwak, dan pembahasan tentang siwak sudah berlalu dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, ya, Fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan naam, kita murojaah sedikit, ya, karena pembahasannya bertepatan dengan pembahasan siwak juga dalam kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Nah, bahwasannya siwak itu disunahkan dilakukan di setiap waktu, kapan saja, ya, pagi, sore, siang, malam, subuh, ya, kapan saja disunahkan untuk bersiwak. Nah, baik dia sedang puasa atau tidak sedang puasa, ya, disunahkan untuk bersiwak. Baik dia laki ataupun perempuan, baik dia anak kecil atau orang dewasa, ya, disunahkan untuk bersiwak. Nah, dan di sana ada waktu-waktu, ya, atau keadaan-keadaan yang lebih ditekankan atau sangat ditekankan untuk bersiwak. Yang pada asalnya siwak itu sunnah kapan saja. Nah, namun dalam kondisi-kondisi tertentu lebih ditekankan. Ya. Nah, seperti diantaranya yang pertama, indal wudu, ketika berwudu. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an syukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, namun karena khawatir memberatkan, sehingga beliau tidak memerintahkan. Berarti sunnah hukumnya. Yang kedua, inggal qiyam ila sholah, ya, ketika hendak sholat. Nah, juga hadis yang sama. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jika tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, baik, ini menunjukkan dianjurkannya bersiwak setiap kali sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, yang berikutnya, ketika indal intibah minan naum, ketika apa? Bangun dari tidur. Bangun tidur disunahkan bersiwak. Ini kondisi yang sangat ditekankan dan disunahkan bersiwak. Sebagaimana hadis Dzaifah radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika bangun dari tidur malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Kemudian yang berikutnya, inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Dalilnya tadi hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang tadi sudah kita baca. Dan ini yang menjadi inti pembahasan kita, ya, dalam kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran, bab yang ke-6 tadi, ya, pasal yang pertama. Kemudian yang berikutnya, inda dukhulil manzil, di antara kondisi atau keadaan yang sangat ditekankan untuk bersiwak padanya adalah ketika hendak masuk ke dalam rumah. Hendak masuk ke dalam rumah atau hendak masuk ke dalam masjid. Nah, ini juga ditekankan untuk bersiwak. Mau masuk rumah atau mau masuk masjid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam rumahnya, maka beliau memulainya dengan bersiwak. Ketika mau masuk, beliau memulai dengan bersiwak. Nah. Kemudian yang keenam, inda taghayyuri raihatil fam, ketika telah berubah bau mulutnya, ya, maka kondisi ini sangat ditekankan untuk bersiwak ketika telah berubah bau mulutnya. Berubahnya bau mulut banyak sebabnya, ya, di antaranya apa? Makan makanan, ya, makan. Nah, juga di antaranya apa? Karena banyak ngomong. Banyak ngomong, ya. Nah, juga bisa menyebabkan berubahnya bau mulut. Juga sebaliknya, diem terus, tutup mulut terus. Ini juga apa? Menyebabkan gampang atau cepat berubahnya bau mulutnya. Nah. Baik, ini yang keenam. Yang ketujuh, inda isfiroril asnan, ketika gigi sudah terlihat menguning. Ya, udah mulai menguning, udah gosok. Kondisi ini sangat ditekankan untuk dibersihkan giginya, untuk bersiwak. Kemudian yang terakhir apa kira-kira? Hah? Hah? Ketika mendatangi keluarga? Hah? Kalau itu secara umum. Ya, mendatangi keluarga, mau datangin orang, ya. Sama. Apa kira-kira? Eh? Setelah makan? Baik. Kalau setelah makan mungkin masuk ke kategori 6 tadi. Ketika bau mulut sudah berubah. Ya. Ketiga apa? Hatu. Hat faidah antum. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hah? Nah. Man. La ahad. Hah? Hadisnya masyhur. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan Muslim. Hah? Apa? Suami istri. Nah, kalau khusus suami istri enggak. Dengan orang juga kita harus, orang lain selain istri kita juga harus. Nah, bagus. Ada hadisnya. Ya. Hah? Naam. Ada yang ingat? Hah? Nah. Enggak ada? Ya, berarti enggak ada yang dapat hadiah ya. Nah. Engdal ihtidhar. Apa itu ihtidhar? Ah. Ihtidhar. Ketiga apa? Ketiga hendak mengalami sakaratul maut. Nah. Ya. Ketiga sakaratul maut. Nah. Ingat hadisnya? Ada ya dalam Umdatul Ahkam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut melihat siapa? Abdurrahman ya. Nah, membawa apa? Siwak. Jadi beliau melirik dan Abdurrahman tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang siwak. Ya, sehingga dikasihlah tadi siwak. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Ya. Ketika mendekati kematian beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Ini diantara keadaan-keadaan yang sangat ditekankan badannya bersiwak. Kemudian, ya, dalam masalah bersiwak yang lebih afdol dalam masalah bersiwak adalah dengan menggunakan tadi batang kayu apa? Arok. Kenapa kita katakan ini lebih afdol? Karena inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah beliau memakai sesuatu kecuali yang paling afdol. Nah, inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Nah. Baik. Dan ternyata setelah adanya penelitian ya. Nah, benar batang siwak kayu arok ini mengandung apa? Naam, zat alami yang bisa membersihkan gigi, bisa bermanfaat zat-zat tersebut terhadap gigi. Nah, ya. Alasan lain juga karena apa? Aisyar tanawulan, mudah dibawanya, ya, mudah mengambilnya. Nah, tidak berat membawanya, ya. Nah, dan bisa dilakukan bersiwak dengan batang kayu siwak tadi. Nah, pada keadaan-keadaan yang tidak bisa di lakukan dengan benda yang lain. Seperti apa? Ketika mau sholat, ketika mau masuk ke rumah, masuk masjid, dan seterusnya. Nah, apa ada di depan rumah seorang pakai sikat gigi ini? Hah? Kemudian mau masuk masjid, apa ini, sikat gigi, ya, dengan odol, ya. Atau sudah di soft, mau takbir pakai odol sikat gigi, ya. Pakai siwak, batang kayu siwak. Nah, ini yang lebih afdol. Nah, baik. Nah, kalau di tempat kita agak susah, ya. Hah? Batang kayu siwak. Nah, adanya di Timur Tengah, ya, yang ke Indonesia yang sudah dikemas, ya. Nah, kalau di Timur Tengah, nah, barakallahu fik, ya, setiap Jumat depan masjid ada yang jualan. Nah, ya, dipotongin pakai gunting, ya. Dulu harganya 50 real, ya. Hah? Nah, baik. Sekitar 2000-an atau 2500, ya. Sehingga hampir setiap hari Jumat ganti siwak. Nah, kalau sekarang kita pakai siwak yang kita beli udah dikemas, ya, pakai itu terus sampai habis, ya, sampai sebulan biasanya. Nah, labas. Nah, al-muhim, kayu batang siwak arok itu lebih afdol. Kemudian ketika bersiwak, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Ketika bersiwak hendaknya apa? Berhati-hati dari serabut-serabut siwak yang akan jatuh ketika siwaknya di masjid. Jadi kalau dia siwaknya di masjid, mau sholat bersiwak dulu, hati-hati dari apa? Serat-serat siwak yang terjatuh. Nah, dan jangan membiarkan serat-serat siwak tadi jatuh, jangan. Nah. Kalaupun jatuh, hendaklah diambil, ya, kemudian disimpan terlebih dahulu di sakunya, ya, untuk nanti kemudian dibuang. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang perlu diperhatikan ketika bersiwak, ketika hendak sholat adalah ketika imam sudah bertakbir, maka tidak boleh lagi bersiwak, ya. Imam takbir langsung takbir, ya. Jangan lagi melakukan gerakan-gerakan yang lain seperti siwak. Imam sudah takbir masih kayak gini, ya. Nah, nggak boleh. Imam takbir takbir. Nah, adapun siwak tadi hukumnya sunnah. Ya. Nah, taib. Kemudian yang terakhir, ya, tentang faidah-faidah siwak. Faidah-faidah siwak, ya, sangatlah banyak. Nah, ya, sangatlah banyak. Nah, di antaranya apa? Yang jelas adalah faidah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, siwak apa? Matharatun lil fam, mardatun lirrab. Ya, siwak itu membersihkan mulut atau gigi, ya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, As-siwaku matharatun lilfam mardhatun lirabb. Siwak itu mensucikan mulut atau membersihkan mulut, gigi, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga Imam Ahmad, juga Al-Imam An-Nasa'i alaihi ma rahmatullah. Baik. Kemudian juga faedah-faedah yang na'am merupakan hasil penelitian ya. Nah, bisa menguatkan gigi ya, bisa menjaga keutuhan gigi ya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam faedah-faedah na'am siwak. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.